Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sampai di halaman 205. Nah, qala rahimahullah summa alam, kemudian ketahuilah anna muqtada al-ma'iyyata anna muqtada al-ma'iyyati amun ya naulang summa alam, lalu ketahuilah anna al-muqtada al-ma'iyyati, bahwasanya konsekuensi dari ma'iyyah, dari sifat kebersamaan Allah azza wajalla, ini berlaku apa? Amun wa khasun. Umum dan khusus. Fa idza kana al-maqsudu bidzalika, kalau yang dituju dari yang demikian itu bayana ihatatillahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi fa ya ma'iyatu amatun. Jadi kalau yang diinginkan di situ, yang dituju di situ, ya, bayan, penjelasan. Penjelasan tentang apa? Ihatatillahi, lakukan Allah Azza wa Jalla bil khalqi, dengan ciptaannya, fahiyya ma'iyyatun amatun. Maka ini adalah ma'iyyah yang umum. Ma'iyah apa? Umum. Jadi ma'iyah ini ada dua. Ma'iyah umum dan ma'iyah khas. Yang umum dan yang khusus. Taqaulihi tabaraka ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Di surat Al-Hadid ayat 4. Wa qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma hum aina ma kanu. Dan dijelaskan di sini di ya di surat Al-Mujadilah ayat 7 Allah azza wajalla berfirman wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kan, dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia Allah berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, kemudian fahadhihi yusammiha al-ulama, ya, ini disebutkan oleh para ulama ma'iyatan amatan, ya, ma'iyah yang umum, ma'iyah yang umum. Wal maqsudu biha, maksud yang dituju di situ adalah penjelasan, ya, ihatatillahi azza wajalla, yaitu apa? Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla meliputi, ya, mengetahui, mencakup semua makhluknya, Allah tahu. Wa takunul ma'iyyatu litahdid. Ma'iyyah di sini untuk sebagai, ya, untuk tahdid. Ya. Dan disebutkan di penjelasan. Ya. tentang tadi di surat Al-Mujadilah. Bahwasannya yang dimaksud di sini adalah pembahasan yang Allah mengetahui. Karena di awalnya adalah di ayat tersebut, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sehingga di sini mencakup apa? Tentang pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadithuhum wa la adna min dalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Itu komplitnya seperti itu. Yaitu tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah keempatnya. Dan tiadalah pembicaraan antara lima orang melainkan dialah keenamnya. Dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak dari itu melainkan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Di situ apa? Allah mencakup segala sesuatu. Hambanya Allah mengetahui apa yang terbetik di hatinya dan apa yang terbersit di pikirannya, itu Allah mengetahui. Sehingga di situ penjelasan tentang maksud dari ayat ini, ya sebagaimana tadi penjelasan tentang bahwasannya ma'iyah, Allah Azza wa Jalla tidak menyatu dengan makhluknya. Tapi dari, di sini ma'iyah di sini adalah dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla, dengan penglihatannya Allah Azza wa Jalla, dengan sifat rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Allah bersama makhluknya. Ya. Wa takunul ma'iyah itu ditahdid. Ma'iyah ini bisa juga berlaku sebagai ditahdid, untuk sebagai ancaman. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qawl. Di surat An-Nisa Iya, sahih. An-Nisa 108, itu diperbaiki. Bukan 107. Ya. Antum perbaiki di situ, itu bukan 107, tapi 108. Jadi, yastakhfuna minan nasi, wa la yastakhfuna minallahi. Mereka bersembunyi dari Allah, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa wa ma'hum idh yubayyituna ma la yardha minal qawl. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini di surat An-Nisa 108. Wal maksudu, maksudnya di sini bidzalika tahdidu haula'i wa wa'iduhum. Ini adalah apa? Tahdidu, ancaman mereka. Wa wa'iduhum. Ya. Wa'id di situ apa? Ancaman. Tahdid juga ancaman. Tapi wa'id di sini ya, kaitannya dengan menakut-nakuti. Ya. Di sini ancaman juga sama dengan tahdid. Ya. Dan perbedaannya di sini, ya. Ini sama. Ya. Perbedaannya di sini At-tahdid awil wa'id lafdhatani mukhtalifatani. Lafdhul li makna wahid. Dua makna, dua kata yang beda tapi maknanya satu. Ya. At-tahdidu fatahaddud wat-tahdid wat-tahdad min al-wa'id wat-takhawuf wal-wa'idu wat-tawa'ud wat-tahaddud yuqalu aw'adahu. Ya, jadi maknanya sama. Ya, ini perbedaannya tipis sekali. Dan ini orang yang membahas tentang perbedaan makna yang seperti ini hanya ulama-ulama usul, Mas. Ya. Makanya kalau misalnya antum bermain-main dengan ulama usul, antum tidak bisa usil, Mas. Karena mereka mengetahui usulnya. Kalau di Indonesia man usul fa huwa mas'ul. Siapa yang usul maka dia yang mas'ul. Ya. Jangan sering-sering antum sering-sering usul-usul, Mas. Usul Ustaz, ya antum mas'ul. Nah. Makanya disebutkan di penjelasan, ya, antara perbedaan antara tahdid, ya, dan wa'id. Karena wa'id ini wa'id ancaman setelah ada perintah, Mas. Ancaman wa'id ini setelah ada perintah, baru diancam. Ya. Ini hanya ulama usul saja yang membahas tentang ini, Mas. Makanya ya. Dan tahdid itu ancaman untuk menakuti, Mas. Ya. Untuk menakuti. Sedangkan tadi wa'id ancaman setelah ada perintah. Itu secara simpelnya seperti itu, Mas. Jadi tahdid itu bisa bermakna indar. Waspada, waspada. Bukan pure menakuti tahdid itu. Tapi kalau sudah wa'id, itu ancaman. Ya, ancaman. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya wa'id itu harus disandingkan dengan mewaspadai. Sedangkan yang tahdid, ancaman, tidak. Ini sedikit sekali. Karena tadi tahdid itu untuk menakut-nakuti. Ancaman yang sifatnya menakut-nakuti. Kalau yang wa'id itu ancaman. Tapi adanya setelah, datangnya setelah perintah, Mas. Ya. Ya, fadzakar al-wa'id ba'da al-amr. Ini pembahasan. Makanya antum lihat kedetilan kosakata yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, antala wa'id. Jadi kalau misalnya antum hanya membaca bahasa Indonesianya, antum enggak akan dapat lezat manisnya apa perbedaannya antara tahdid dan wa'id. Sedangkan dua-duanya ancaman, Mas. Maknanya ya, tahdid itu ancaman, wal wa'id ancaman. Wa'id di sini adalah ja'a ba'dal amr. Ya. Tahdid ini sebagai di sini apa? Untuk at-takhwif. Takhwif. Ya. Menjadi takhwif. Paham sama sih, Mas? Itu perbedaannya, Mas. Nah, Waqad yakunul muradu biha an-nasru wa ta'yid. Dan bisa jadi yang diinginkan di sini adalah pertolongan dan ya, ta'yid. Penegasan. Pengukuhan, pengokohan. Wa hadhihi qad tuqayyadu bi wasfin. Dan ini ada dikaitkan dengan sifat. Wa qad tuqayyadu bi syakhsin. Bisa juga dikaitkan dengan orang. Wal muqayyadatu bi wasfin, ya, ketika dikaitkan dengan sifat, contohnya adalah ya. Ya, kalau misalnya ini dengan sifat, ini dengan sifat. Contohnya firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, wal ladzina hum muhsinun. Dan orang-orang yang mereka itu muhsin, orang-orang yang senantiasa berbaik, berbuat kebaikan. Di surat An-Nahl ayat 128. Wa qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasbiru, bersabarlah. Innallaha mas-sabirin. Ya. Ini yang diinginkan di sini adalah an-nasr. Itu apa? Maksudnya yang diinginkan di sini. Murad biha. Biha ini kemana, Mas? Ma'iyah, Mas. Apa? Yang dimaksud kebersamaan Allah Azza wa Jal. Sifat kebersamaan Allah Azza wa Jal. Itu adalah pertolongan Allah Azza wa Jal. Dan pengukuhan Allah Azza wa Jal. Kalau antum berdakwah, Allah akan kokohkan antum dalam dakwah antum. Kalau antum itu dalam menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan kokohkan istiqomahnya antum dalam menuntut ilmu syar'i. Paham di sini? Ini tentang kebersamaan Allah Azza wa Jal. Nah, fahuna, ya, fasbiru, bersabarlah kalian. Inna Allah ma'asabir, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Fahuna, di sini, lam tuqayyad bisaksin, ini tidak dikaitkan dengan orang, Mas. Tapi dengan sifat apa? Sabar. Dengan sifat. Makanya sifat biwasfin ay bisabar. Paham? Tidak dikaitkan dengan orang. Nah, sekarang ya, bal quyidat biwasfin. Namin ini dikaitkan, ma'iyah itu dikaitkan dengan apa? Dengan sifat. Faman kana muttaqiyan muhsinan kana Allah ma'ahu. Maka barang siapa yang dia itu muttaqiyan, dia itu bertakwa, dia itu melakukan kebaikan, maka Allah bersamanya. Bersama di sini apa? Tentang apa? An-nasr, pertolongan. Wa ta'yid, dan pengokohan. Wa man kana sabiran kana Allah ma'ahu. Barang siapa yang bersabar, maka Allah bersama dia. Ya. Insyaallah sabar, Ustaz. Ana sabar, Ustaz. Setelah menunggu berlama-lama, bertahun-tahun, alhamdulillah, ya, hari ini sah. Waqad tuqayyadu bisaksin, dan ini juga bisa dikaitkan dengan saks. Ya, ini dikaitkan dengan apa? Saks. Ini sekarang saks. Tadi sifat, sifat ini sabar, ini dengan saks. Qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Di surat Taubah ayat 40. Ini ketika Nabi SAW terperangkap di gua. Ya, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. إِذْ يَقُولُ, ya, ketika Rasulullah SAW, ya, berkata لِصَاحِبِهِ kepada temannya, لَا تَحْزَنْ, ya, jangan kau khawatir, jangan kau gundah gulana. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Wa qaqali ta'ala li Musa wa Harun, la takhaf, la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Ini bagian dari apa? Ini nasr. Ini apa? An-nasr. Ya, buat ta'yid. Ta'yid. Ya. Jadi di situ kaitannya dengan apa? Ketika antum itu mengkhianati kepercayaan Allah Azza wa Jal, berbuat syirik, berbuat maksiat, maka apa yang terjadi, penjagaan Allah, pertolongan Allah Azza wa Jalla, Allah akan cabut. Insyaallah selamat. Antum lihat ya, ada orang-orang yang tadinya itu Allah tolong dengan kecerdasan, dengan kekuatan menuntut ilmu syar'i, semangat. Tapi ketika ini ada dulu muridnya Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. Tapi kemudian dia ikut politik. Akhirnya sekarang Sobil Karafit. Tahu Sobil Karafit, Mas? Pakai dasi, Mas. Pakai jas, perlinti di parlemen. Ya, kitab-kitabnya sudah ditinggalkan semuanya. Padahal dulunya itu menjadi orang-orang, orang tersebut menjadi rujukan. Ya, menjadi rujukan. Ya, semoga Allah Jajal menjauhkan kita dari yang kondisi tersebut dan orang-orang yang seperti itu, semoga Allah tolong dan berikan hidayah. Kemudian sekarang, hadi arba'atu anwa'in. Sekarang ada empat perkara. Ya. Al-awwal, yang pertama, an yakuna al-maqsudu biha bayan al-ihatati. Ini maksudnya di sini adalah tentang apa? Tentang ini, tentang apa? Hadi arba'atu anwa. Arba'atu anwa maksudnya di sini apa? Tentang ma'iyah. Jadi yang dimaksud di situ al-maqsud biha al-ma'iyah. Paham enggak? Yang maksud di sini, yang dituju di sini dengan ma'iyah itu apa toh? Itu bayan al-ihatati. Penjelasan bahwasanya itu Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi apa saja yang di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi. Ya, ketika antum sekarang ada yang pak tekluk, Allah tahu. Meskipun antum bisa menutupi diri, ya. Menutupi diri maksudnya apa? Matanya gini, tapi dia sudah ngantuk. Tidurnya kayak gitu, Ustaz. Ada seperti itu. Kemudian as-sani, yang kedua, an yakuna al-maqsudu biha at-tahdida. Jadi maksud dari ma'iyah di sini adalah tahdid, ancaman, Mas. Jadi ini adalah tentang ini, ya. Ini clue-nya di sini, Mas. Karena pertama bayan al-ihatatah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tahdid, ancaman. Yang ketiga adalah an yakuna al-maqsudu biha an-nashra wa ta'yida. Nah ini, Mas. Ini yang ketiga. An-nashra wa ta'yida. Lakin muqayyadun bi wasfin. Namun itu dikaitkan dengan sifat. Kalau bisaksin itu sesuai dengan kehendak Allah azza wajalla. Tapi yang kita ketahui adalah bi wasfin, dengan sifat. Kalau sifat sabar, Allah akan menolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, mintalah pertolongan dengan apa, Mas? Dengan sabar dan sholat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, an yakuna al-maqsud biha an-nashra wa ta'yida. Ya. Tapi apa? Ini dikaitkan dengan bisaksin, dengan orang. Jadi ada empat macam makna dari ma'iyah. Ma'iyah bermakna apa? Yang dituju di situ apa? Ya, bayanan ihatati, penjelasan tentang Allah Azza wa Jalla mencakupi seluruh makhluknya. Allah mengetahui apa yang di langit dan bumi. Yang kedua adalah at-tahdid, ancaman. Yang ketiga adalah an-nasra wa ta'yid. Dan keempat juga an-nasra wa ta'yid. Bedanya pertolongan dan pengukuhan Allah Azza wa Jalla itu yang ketiga dikaitkan dengan sifat, sifat sabar, sifat takwa, ya. Sedangkan pertolongan dan pengukuhan yang keempat itu ketika dikaitkan dengan apa? Orang, ya, dengan orang. Itu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, ya, ketika terperangkap di gua. Ya. wa kullu hadhihi al-anwa la tunafi, ya, la tunafi 'uluwa Allahi 'azza wa jalla. Ini semua macam-macam ma'iyah ini tidak meniadakan tentang sifat maha tingginya Allah azza wa jalla. Fa inna hadhil ma'iyata, bahwa sesungguhnya ma'iyah ini thabitatun, ini tetap ala wajhil haqiqati, menurut sudut pandang hakikinya. Lakin la tunafi unumullahi, namun ini tidak meniadakan sifat tingginya Allah azza wa jalla. Fa ma'a khalqihi, Allah itu bersama makhluknya. Wa huwa ala arsyhi, dan Allah azza wa jalla berada di atas arsy-Nya. Paham sampai di sini? Nah, fa'in qala qa'il, kalau ada yang berkata, alaysa Allahu ta'ala yaqul wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani wal insanu yashmalul mu'min wal kafir wal 'abid wa ghayr al 'abid yashmalu al mu'min ya yashmalu al mu'mina wal kafira والعابد وغير العابد والداعي وغير الداعي. سوف أنتم lihat di sini. Di surat Qaf. Ya. Pak Buang, surat Qaf surat keberapa, Pak Buang? Masyaallah, Allah mubarik. Ya. Beliau jam 4. Ya. Kadang misalnya sampai sini. Yang beliau lakukan murojaah, Mas. Murojaah wafiat ulama, murojaah urutan Quran, mempersiapkan diri untuk pertanyaan-pertanyaan. Allah mabarik. Ya. Antum bagaimana? Ini pertanyaan kan, antum bagaimana? Ya. Ya. Nek bodoh keh kancane. Ya. Nek semangat itu pilihan orang. Ya, kita masyhurkan perkataan dari Pak Buang, Allah mabarik. Insyaallah. Nah, dan di situ jelaskan, ya, jadi Allah azza wajalla menjelaskan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani nil yamini wa anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Nah. Nah. Wal insanu, orang itu, ya, ini meliputi ada orang mukmin, ada orang kafir. Ada orang yang beribadah dan ada orang yang tidak beribadah. Ada orang yang berdoa dan orang yang tidak berdoa. Nah, sekarang kulna. Artinya tadi apa? Ya. Kalau ada yang berpendapat, tidakkah Allah Azza wa Jalla itu berfirman di surat Qaf tadi, sedangkan orang itu ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Ya. Ada orang yang beribadah, ada orang yang tidak beribadah. Ada yang berdoa dan tidak berdoa. Kulna, inna syekhul Islam rahimahullah yaqul, nahnu aqrabu ilaihi bimalaikatina, li'annahu, ya, li'annahu qayyadal qurba biqaulihi ta'ala, id yatalaqqal mutalaqqiyani. Kita katakan, sesungguhnya syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, nahnu aqrabu, kami, itu lebih dekat ilahi kepadanya bimalaikatina, dengan malaikatnya kita. Li'annahu, karena apa? Karena di sini qayyadal qurba biqaulihi ta'ala. Karena Allah azza wajalla menjadikan di sini mengkaitkan ini dengan qurb, dengan kedekatan. Sebagaimana firman Allah taala, id yatalaqqal mutalaqqiyan. Ya. Jadi ketika apa? Ya, id yatalaqqal mutalaqqiyani, itu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Ya. Sehingga di sini, ya. Walakin, ya. Namun yadu ala hadza an yuqala, ya. Namun yang istilahnya diinginkan dari ini itu untuk dikatakan apa? Kaifa yudhifu Allahu al-qurba ilaihi wal muradu qurba malaikati? Bagaimana Allah azza wajalla itu ya dinisbatkan dekat dengannya sedangkan yang dimaksud dekat itu adalah kedekatan malaikatnya. Maksudnya apa? Yang mencatat amalan yang ada di dekat manusia itu adalah malaikatnya. Bagaimana mensifati Allah azza wajalla itu dekat dengan makhluknya sedangkan yang dekat dengan orang yang melakukan amalan itu adalah malaikat yang mencatat amal kebaikannya dan amalan-amalannya. Ya. Paham maksudnya di sini? Ya. Kulna kita katakan la gharabata. Ini bukan aneh, Mas. Enggak aneh. Kama adhafal qira'ata ilaihi sebagaimana ya menisbatkan menyandarkan ya perkata bacaan itu kepadanya. Wal muradu ya yang diinginkan di sini adalah qira'atul malaikati, bacaan malaikatnya. Allah Ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam, Allah azza wajalla berfirman kepada rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanak lita'jada bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan kau gerakkan dengannya lisanak, lisan lita'jada bih, untuk apa? Tergesa-gesa dengannya. Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya atas kami jam'ahu, menghimpunnya, wa qur'anahu. Ya, itu artinya bacaannya. Allah yang menggabungkan. Ya. Menghimpun itu. Fa idza qara'nahu, apabila kami bacakannya. Ya, fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaannya. Artinya seksamailah. Jangan ngomong dewi. Dengerin. Ya. Ya. Stami'u wansitu. Dengar dan diam. Ini di surat Al-Qiyamah ayat 17. Falqari huwa Jibril. Yang membaca di sini adalah malaikat Jibril. Wallahu ta'ala yudhifu syai'a li nafsihi. Ya. Wa muraduhu malaikati. Ya. Allah azza wa jalla di sini malaikat Jibril yang membacakan ini. Ya. Dan Allah azza wa jalla menisbatkan sesuatu kepada dirinya. Ya, dan yang diinginkan di sini adalah apa? Malaikatnya. Li'anna malaikatahu, nah malaikatnya, yaf'aluna bi'amrihi. Malaikatnya itu senantiasa melakukan amal dengan perintahnya Allah azza wa jalla. Fa'udhifa ilaihi, ya. Fa'udhifa ilaihi fi'luhum. Ya. Kemudian ini disandarkan kepada Allah azza wajalla, perbuatan-perbuatan malaikat itu disandarkan kepada Allah azza wajalla. Karena apa? Malaikatnya tidak mungkin melakukan suatu amalan kecuali dengan perintah Allah azza wajalla. Li'anna huwa al-amiru. Ya. Li'annahu huwa al-amiru lahum. Ya. Al-amiru lahum. Karena sesungguhnya Allah azza wajalla al-amiru lahum. Allah lah yang memerintahkan kepadanya jalla wa ala. Fal hasil, ya. Hasilnya di sini bisa disimpulkan annal qurba, bahwa kedekatan, kama qala Syekhul Islam, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, khasun, itu khusus. Wa la yakunu aman, dan tidak berlaku secara umum, Mas. Dekat itu ya, itu berlaku khusus, tidak berlaku secara umum. Ya. Paham sampai di sini? Ya. Maksudnya dekat di mana nih, Mas? Ini qurb yang ada di surat Qaf tadi. Aqrabu ya ilaihi min hablil warid. Ya, lebih dekat itu maksudnya bukan zatnya. Tapi qurb di sini adalah sifatnya khusus. Bukan secara umum. Ya. Khusus berlaku untuk apa? Berlaku untuk ilmunya Allah azza wajalla. Ya, tidak kemudian kedekatan yang sifatnya umum. Kemudian mas'alatun, permasalahan. Qawlu ba'dihim. Mas'alatun, permasalahan. Qawlu ba'dihim, perkataan sebagian orang, Allahu istawa 'alal 'arsy. Allah beristawa di atas 'ars. Lakinnahu, namun Allah azza wajal maujudun fi kulli maujudin. Allah itu ada di setiap apa yang ada. Ya. Yajibu an mutahhira alsinatahum minhu. Ya, kita wajib membersihkan mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka dari perkataan tersebut. Kenapa? Kotor, Mas. Ini perkataan yang kotor. Kenapa? Sangat fatal apabila disalah kaprahkan. Ya. Wa hadha yahtaju ila waqtin, dan ini butuh dengan waktu, Mas. Idza kana mu'tadina dzalika. Apabila ya, mereka itu orang-orang yang ngeyelun. Itu butuh waktu, enggak bisa langsung terima. Oh, nggih. Enggak. Mungkin nggihnya cuma di omongan. Tapi sejatinya enggak. Amma indana fil haqiqati, sedangkan menurut kita secara hakikatnya ada fi biladina, di negeri kita. Fala yujadu hadzal kalam. Ini tidak masuk. Maksudnya fi biladina wa di Saudi, Mas. Enggak ada yang seperti itu. Wa yumkin an yujadu fi biladi fiha baqaya sufiyah. Tapi ini dimungkinkan adanya dia, Bang. Adanya peninggalan-peninggalan sufi. Ya. Wa ma asbaha, dan apa yang semisalnya. Fa yuqal la yajuzu an taqulaha. Maka tidak boleh untuk mengucapkannya. Lakin kul, namun katakanlah, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu ya, apa? Maha mengetahui segala sesuatu, wa bikulli syai'in muhit, dan ya, meliputi segala sesuatu. Paham sampai sini? Nah. Kemudian wa nu'minu ini bukan tuduhan Syekh tentang sufiyah wa ma asbah dzalika, tapi memang ini inilah yang dilakukan mereka, Mas. Ya. Itu yang dikatakan mereka, yaitu apa? Bahwasanya Allah itu apa? Allah istawa 'alal 'ars maujudun fi kulli maujudin. Ya, ini sama dengan manunggaling kaula gusti. Ya, ini ngeri. Ya. Kemudian qulhu wa nu'minu bima akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu yanzilu kulla lailatin, dan kita mengimani, wa nu'minu, kita mengimani bima akhbara bihi anhu, dengan apa yang dikabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Allah azza wajalla yanzilu, senantiasa turun, kulla lailatin, setiap malam, Mas. Kula lailatin. Nah, is abing, Mas. Nah, ya. Speak. Nah. Qoluhu di sini, perkataannya beliau di sini, wa nu'minu bima akhbara bihi anhu rasuluhu. Dan kita beriman dengan apa yang ya Rasulullah SAW kabarkan. Bahwasanya Allah Azza wa Jal itu turun di setiap malamnya ila sama'i dunia. Ya, turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail akhir. Ketika sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Maka, antum lihat. Orang yang sampai jam 1, jam 2. Main game. Nonton sing ra bener. Ya, melakukan hal-hal yang tidak manfaat, ngoyoworo dhewe, itu enggak akan mungkin bisa bangun malam, Mas. Yakuin. Susah, Mas. Bangun malam mungkin karena kedinginan ya ora ngleh. Tapi biasanya enggak bisa bangun malam. Orang-orang yang biasa seperti itu meremehkan penjagaan Allah Azza wa Jalla, tidak bisa bangun malam, Mas. Nasallahu alaihi wasallam. Orang yang malamnya ngoyoworo, ya, banyak maksiat dengan menghambur-hamburkan penglihatan ini dengan membaca yang enggak benar, nonton yang enggak benar, tidak manfaat. Ya. Itu ini Ustaz tutorial, iya tutorial, tapi antum itu bisa jadi nanti akan merambah kemana-mana. Ya. Kenapa? Idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Kalau dia itu bersepi-sepi dengan apa yang Allah larang, dia terus menerus apa? Intahaquha. Ya. Lewat, Mas. Jarak, Mas. Wis sudah tahu itu dilarang tapi tetap melakukannya. Nasallahu alaihi wasallam. Dan itu menghamburkan setiap apa? Setiap pahala, setiap kebaikan yang dia lakukan selama ini. Itulah yang menjadikan apa? Ya, Allah menjadikan kelak di hari kiamat kelak, yaumul hisab, amalnya yang begitu banyak apa? Allah jadikan habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, Mas. Hari CB ya, Mas. Ya, apa lah? Dikit-dikit. Ya, apa? Apa kita tanya sama pengantin? Pengantinnya kan ada dua. Ya, kasih sama, Mas. Apa, Mas? Wah, awal ya. Sopo perawi ini, Mas? Sahabat Sopo, Mas? Hah? Sauban, Mas. Sawan. Ayo. Aku kurang-kurangnya mau, I'm Sawan. Yes. Apa, Mas? An Sauban, terus? Bidon toh, saya kurang. Ya terus. Bayaj aluhaulloh. Nah. Terus. Dengar di belakang, Mas. Nanti saya laporannya gampang, Mas. Mas. Allah mubarak, Allah mubarak. Jadi nutrisinya sekarang beda, Mas. Ini langsung. Lama balik. Nah, Hasan. Langit, Mas. Ya, pekan depan. Sit, langit, Mas. Sama ya, serius, no. La a'lamanna. Ya tuna. Ya tuna opo? Datang dengan opo? Bi hasanatin amsali jibali tihamatin bidon. Terus Fayaj'alo Allahu amma innahum min ikhwanikum min jildatikum. Ya. Biharim bi maharim Allah. Naam. Ayo intah. Hasan, Allah barik. Allah mabarik. Naam. Ha? Apa? Apa? Ayo, ada nanti. Yalah. Para komat, ayo. Ayo, mas. Nah, nu'minu biqulubina, kita itu mengimani dengan hati kita. Wa na'taqidu dzalika, dan kita meyakini yang demikian. Wa annahu haqqun 'ala haqiqati, dan inilah kebenaran secara hakikatnya seperti itu. Li'anna nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, karena nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'alamun nasibi, itu adalah orang yang paling mengetahui dengan apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Wa asdaqun nasi khabaran, dan Ya, sejujur-jujurnya manusia ketika apa? Dalam pengabaran. Wa ahsanun nasi haditsan, dan sebaik-baik orang yang ya memberikan perkataan apapun itu yang terbaik. Akhbara bihi an rabbih, mengabarkan apa saja dari Rabb-nya. Bi annahu yanzilu ila samai dunya, bahwasanya Allah azza wajalla turun ke langit dunia. Kullalailatin, di setiap malamnya. Inayab wa sulutul akhir, ketika apa? Ketika tinggal sulutul akhir, sepertiga malam yang terakhir. Ini dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sehingga di sini apa? Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Ya. Dan insyaallah wa filu yanzilu mudhafun ila Allah, dan yanzilu ini disandarkan kepada Allah azza wajalla. Fa yakunu nuzuluhu huwa binafsihi azza wajalla, turunnya itu Allah saja sendiri. Wala hajata an naqul bidzati, dan tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk kita katakan dengan zatnya. Li'annahu kulla fi'lin adhafahu Allahu ila nafsi, karena setiap perbuatan itu Allah sandarkan kepada dirinya. Fa huwa mansubun ilaihi nafsu, maka ini dinisbatkan sendiri untuk dirinya. Insyaallah demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Nattabi ya bihadil qudrah, semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.